Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila memang rumah yang Anda beli belum selesai dibangun, namun betul-betul sudah ada tanahnya dan kemudian pembangunan, proses pembangunannya sudah berjalan, maka Anda boleh menjualnya kepada pihak ketiga selama penjualan tersebut diizinkan oleh developer yang notabene dia adalah penjualnya. Karena biasanya kredit semacam ini, rumah yang Anda beli itu diagunkan kepada developer sebagai jaminan atas sisa pembayaran yang belum Anda lakukan atau yang belum terbayar. Dan dengan demikian, bila developer mengizinkan Anda melakukan overkredit, maka insya Allah tidak masalah. Dan tentunya bila rumah tersebut sudah mulai dibangun, sudah ada tanahnya, kemudian mulai berwujud bangunan, Anda bebas menjualnya baik dengan harga jual semula ataupun dengan harga jual saat ini, maka insya Allah tidak mengapa, wallahu ta'ala alam.